Dari oleh hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Kok enggak ada Radio Insani tadi, Ustaz? Iya nih, nuwun sewu nih. Radio Insani sementara, radio kesayangan kita ini sementara tidak siaran. Sampai kapan? Sampai enggak tahu. Kenapa, Ustaz? Kena petir. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Kemarin ada petir, ternyata kena radio kita. Maka sampai kapan? Ya wallah alam lah, kita doakan semoga bisa mengudara lagi. Karena peralatan-peralatannya cukup yang signifikan cukup kena. Artinya peralatan yang cukup signifikan itu yang kena gitu loh. Jadi bukan sekedar peralatan yang ringan-ringan, tapi yang agak berat-berat itu yang kena. Maka mohon maaf. Untuk sementara radio kesayangan kita, Radio Insani, sementara belum bisa siaran. Sampai kapan? Sampai jadi alatnya. Entah kapan itu. Kita doakan semoga bisa segera. Allahumma amin. Saat ini kita akan mulai membahas tentang tafsir rinci dari surat Al-Bayyinah. Yang itu kita awali dengan ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya apa, Ustaz? Terjemahannya, orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini terjemahannya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin, munfakina, tidak akan pernah mau meninggalkan agama mereka sampai datangnya al-bayyinah, bukti yang jelas. Menurut sebagian ulama, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sulit di dalam Al-Qur'an. Oh iya, Ustaz, katanya gampang. Menurut sebagian ulama, ayat ini adalah salah satu ayat yang tersulit penafsirannya di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Wahidi rahimahullah. Makanya penafsiran ayat ini bisa menurut sebagian mereka dikumpul-kumpulkan itu lebih dari sebelasan lah, lebih belasan jumlahnya. Karena apa? Karena saking sulitnya menafsirkan ayat ini. Berarti kalau sulit gimana, Ustaz? Kalau sulit berarti siap-siap. Siap-siap apa? Menyediakan, menyiapkan mental dan konsentrasi. Maka malam ini tidak ada ngantuk. Oh, kemarin juga enggak ada ya, alhamdulillah. Tapi insya Allah saya berusaha semampu saya. Kalau bisa nanti saya akan sampaikan ini dengan semudah-mudahnya, sehingga bisa dicerna dengan baik. Kemudian semoga tepat apa yang akan kami sampaikan. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan menemukan beberapa istilah di situ. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di situ ada istilah orang-orang kafir. Kemudian ada istilah ahlul kitab. Kemudian ada istilah kaum musyrikin. Nah, ini dulu yang akan kita bahas. Kalau kita paham istilahnya, baru kita akan lanjutkan maknanya. Jadi malam ini kita akan membahas tiga istilah. Yang pertama kafir, yang kedua ahlul kitab, yang ketiga musyrik. Apa itu tiga idiom atau tiga istilah ini? Kita mulai dari yang pertama. Apa itu? Orang kafir. Kita harus mengetahui masalah ini kenapa? Karena di zaman kita ini ada sebagian orang terlalu bermudah-mudah untuk memvonis orang lain apa? Kafir. Didik-didik kafir. Didik-didik kafir. Sampai ada yang mengatakan beliau kopar kafir, Pak. Suka mengkafirkan orang lain. Di satu sisi ada muncul orang seperti ini. Tapi di sisi lain juga ada muncul sekelompok yang bertolak belakang. Wong kafir diomong ora kafir. Yang satunya terlalu gampang menjuluki orang lain kafir, yang satunya wis genah-genah kafir diomong ora kafir. Ini dua golongan sama-sama menyimpang. Sama-sama menyimpang. Yang benar apa, Ustaz? Yang benar yang di tengah-tengah. Orang kafir ya dikatakan kafir, orang enggak kafir ya enggak boleh dikatakan kafir. Sing kafir ya pancen kafir, sing ora kafir ya ora kafir. Enggak boleh yang enggak kafir dikafirkan, yang kafir enggak dikafirkan. Ya, ini enggak boleh. Kafir itu pelaku atau perbuatan? Kafir itu pelaku atau perbuatan? Perbuatan apa pelaku? Sing bener sing endi, pelaku apa perbuatan? Pelaku. Kalau pelaku berarti kan orang yang melakukan perbuatan. Kafir itu pelaku atau perbuatannya? Kafir, kafir itu adalah pelaku. Kafir adalah pelaku. Perbuatannya namanya apa? Kufur. Apa namanya? Kufur. Jadi jangan sampai keliru, ya. Ki wong kufur. Enggak, ki wong kafir. Itu orang melakukan kufur alias kekafiran, nggih. Kalau bahasa kitanya itu kekafiran. Ah, sekarang kufur itu apa, Ustaz? Ketika ulama membahas definisi, itu seringkali mereka selalu membawakan definisi secara bahasa sama definisi secara istilah. Contoh salat. Salat, salat apa njajal? Panjenengan tadi salat, salat itu apa? Perbuatan apa? Nah, perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya definisi secara istilah. Kalau secara bahasa, sholat itu apa? Doa. Sholat itu artinya doa. Ya. Jadi ketika kita mengatakan assalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam, itu artinya adalah doa untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika para ulama membawakan definisi itu, mereka bawakan ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Kufur juga seperti itu. Kufur secara bahasa artinya apa? Secara bahasa artinya menutupi. Secara bahasa artinya menutupi. Adapun secara istilah, artinya adalah mengingkari apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan apa kaitannya antara definisi istilahnya sama definisi bahasanya. Apa tadi definisi istilahnya apa? Menutupi. Kalau secara istilah agamanya apa? Mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dibawa oleh Rasul apa? Islam. Islam isinya apa saja? Islam isinya iman. Islam isinya arkanul Islam, rukun-rukun Islam apa? Sholat, syahadat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya. Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita bahwa sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang mengingkari wajibnya sholat, kafir napa mboten? Kafir. Ada orang mengatakan, sholat itu wajib. Tentunya yang dimaksud adalah sholat lima waktu. Kalau misalnya ada orang kok mengingkari wajibnya sholat, maksudnya sholat lima waktu berarti ini orang kafir. Kenapa? Karena mengingkari apa yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk nanti semuanya, itu termasuk puasa, termasuk zakat, termasuk haji. Ustaz, kalau misalnya ada orang enggak haji berarti kafir, Ustaz. Kafir enggak kalau ada orang enggak haji? Loh, dia itu karena apa enggak haji? Kenapa enggak haji? Karena tidak mampu. Kalau tidak mampu kafir enggak? Ya ora apa-apa ya wong jenengane ora mampu. Haji itu adalah buat siapa yang mampu. Kalau misalnya orang enggak berangkat haji karena dia enggak yakin bahwa haji itu wajib, lah. Jere sapa haji wajib? Jere sapa haji wajib? Kalau yang seperti ini maka na'udzubillahi min dzalik, bisa kafir. Karena dia mengingkari apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Contoh yang lain. Nabi SAW mengajarkan zina haram apa halal? Haram apa halal? Haram. Berarti Rasulullah SAW membawa ajaran bahwa zina itu haram. Kalau ada orang mengatakan ora zina gue halal, ini namanya mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga dikhawatirkan akan kafir. Jadi kafir apa tadi? Kufur. Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini bahaya apa enggak? Bahaya. Namanya juga kafir. Kafir itu bahaya sekali. Kafir itu artinya keluar dari agama Islam. Kalau ada A dan B. A dan B. Si A enggak zina. Si A enggak zina. Tapi menurut dia zina itu halal. Cuman nyong bebeh zina. Cuman menurut saya zina itu halal. Iki siapa? A. Si B zina. Tapi nyong sih ngerti zina sih haram, tapi nyong kepengin. Antara A sama B lebih parah mana? Ora zina masa parah? A apa B? A apa B? Kenapa A? Karena A itu mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan si B, dia yakin zina itu haram, tapi ora kuat. Berarti ora apa-apa Ustaz B? Ya apa-apa ya. Makanya pertanyaan saya tadi, lebih parah mana? Berarti dua-duanya parah. Pertanyaan saya, lebih parah mana? Yang lebih parah si A. Karena si A ini kafir, sedangkan si B masih muslim. Cuman muslim pelaku dosa. Ini yang bisa disilakan, biasa diistilahkan dengan muslim fasik. Muslim apa? Fasik. Apa jadi kafir tadi? Mengingkari apa yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Ahlul Kitab. Siapakah Ahlul Kitab? Ahlul Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ahlul Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kapan Ustaz? Ya kapan saja. Selama seorang itu mengaku dirinya Yahudi dan Nasrani, maka dia masuk golongan Ahlul Kitab. Dan Ahlul Kitab ini perbedaannya sama orang-orang musyrikin. Kalau Ahlul Kitab itu namanya juga Ahlul Kitab, berarti punya apa? Kitab. Makanya dinamakan Ahlul Kitab. Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Kitabnya Nasrani apa? Injil. Berarti mereka yang punya kitab dinamakan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Saya tanya, selain orang Yahudi Nasrani, apa enggak punya kitab? Agama-agama yang lain punya kitab enggak? Contohnya Weda, kemudian apa? Tripitaka. Apakah mereka ahlul kitab? Kenapa enggak? Buk dua kitab. Apa? Betul. Karena kitab mereka bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ahlul kitab, orang-orang yang berpegang dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah menurunkan kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Mereka lah yang dinamakan dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab ini ada aturan berhubungan kita dengan mereka. Di antaranya dibolehkan kita memakan sembelihannya ahlul kitab. Tapi tidak memakan sembelihannya orang musyrik, beda ya. Kemudian kita diperbolehkan untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Berarti orang apa Ustaz? Orang apa? Oleh. Oleh itu bukan berarti ayu pada nikah, bukan gitu. Oleh itu artinya boleh. Boleh itu ya boleh, tapi tidak afdol. Kalau suruh milih nikah sama wanita ahlul kitab apa wanita muslimah, milih mana? Ya muslimah. Muslimah yang orang ayu, ahlul kitabnya ayu, milih di deneng, guyu. Tadi mantap sekali muslimah. Barang saya tanya, kalau muslimahnya enggak cantik gimana? Muslimah baik tetap? Masya Allah. Iya. Kalau orang yang beriman, jelas dia akan memilih apa? Yang muslimah, walaupun mungkin kurang cantik. Karena kecantikan yang hakiki adalah kecantikan hati dan akhlak serta keimanan. Ya. Itulah yang akan langgeng. Kecantikan keimanan itulah yang akan langgeng. Kalau kecantikan fisik, delabe, ya macam-macam. Awalnya kinis-kinis, terus barang pirang tahun itu apa? Peot-peot. Nah. Awalnya rambutnya, apa istilah Jawanya rambut itu? Apa? Nandan-nandan. Lama-lama jadinya putih kabe, jadi medeni naik ketemu. Nah. Awalnya Masya Allah giginya apa? Wiji timun barang di wis tua apa? Orang nana bubar belas. Dan sekian banyak. Awalnya Masya Allah cantik jadi bunga desa. Ketika tua ya tetap bunga desa, tapi wis layu bunga desa. Nek melaku wis apa? Bungkuk-bungkuk. Kalau misalnya kita menikahi seseorang, pertimbangannya cuma karena kecantikan fisik, pasti nanti ketika fisiknya sudah hilang kelebihannya, maka saat itu kita tidak akan lagi setia lagi. Habis manis, sepah dibuang. Tapi kalau menikahinya, tujuan utamanya, barometer utamanya adalah kecantikan hati alias keimanan, maka ini langgeng. Sampai tua pun akan tetap kita sayangi. Bahkan sampai nanti di hari kiamat. Karena akan bergabung di dalam surga insya Allah. Ini ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ini punya beberapa hukum yang berbeda dengan orang kafir selain ahlul kitab. Pertanyaannya, ahlul kitab ini kafir apa mukmin? Kafir? Berarti umatnya Nabi Musa kafir? Kalau dulu beriman, dulu kapan? Dulu sebelum zaman kemerdekaan. Dulu kafir, sekarang dulu mukmin, sekarang kafir gitu. Jawabannya, ahlul kitab itu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Ahlul kitab itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir? Yang mukmin adalah mereka yang setia. Yang setia dengan ajaran nabi mereka. Mereka yang setia dengan ajaran nabi mereka. Berarti kalau orang Yahudi setia dengan ajarannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang Nasrani berarti setia dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang tidak setia apa Ustaz? Contoh yang tidak setia adalah mereka yang merubah ajaran agamanya. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa itu menyuruh umatnya untuk menyembah siapa? Allah. Berarti agama tauhid. Istilahnya monoteisme. Monoteisme alias ajaran yang hanya mempercayai adanya satu Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, orang Nasrani setelah ditinggal oleh Nabi Isa, apakah mereka masih meyakini satu Tuhan? Ya. Jawabannya tidak. Bahkan mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Tuhan. Kalau orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu anaknya Tuhan, kalau orang Yahudi meyakini siapa anaknya Tuhan? Tuhan? Uzair. Siapa namanya? Uzair. Uzair. Mereka meyakini Uzair itu anaknya Tuhan. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gamblang di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30. Surat apa? At-Taubah ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Makanya mereka meyakini sebuah ajaran namanya Trinitas. Ada Tuhan Bapa. Siapa yang dimaksud dengan Tuhan Bapa? Allah. Ada Tuhan anak. Maksudnya siapa? Nabi Isa. Dan yang ketiga ada Roh Kudus. Siapa maksudnya? Malaikat Jibril. Berarti kalau sudah tiga, ini tauhid apa enggak? Enggak. Tauhid itu cuma satu. Ajaran yang Trinitas ini kira-kira yang ngajari Nabi Isa atau bukan? Bukan. Gak mungkin, tidak mungkin nabi yang diutus oleh Allah kok ngajak kepada kesyirikan, itu gak mungkin. Makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan kami telah mengutus di setiap kaum seorang nabi yang menyuruh untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Itu namanya tauhid dan menjauhi tauhid. Jadi yang mukmin siapa? Ahlul kitab yang mukmin siapa? Yang setia dengan ajaran nabi-nabi mereka. Kalau Yahudi ya setia dengan ajarannya Nabi Musa. Kalau Nasrani ya setia dengan ajarannya Nabi Isa. Masih ditambahi apa tadi? Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan sebelum diutusnya Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti umatnya Nabi Musa dulu yang setia, mukmin atau tidak? Mukmin. Umatnya Nabi Isa dahulu yang setia, mukmin atau tidak? Mukmin. Bahkan setelah wafatnya Nabi Musa, setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, selama mereka masih setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka itu mukmin. Selama belum diutus Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya beda. Kenapa Ustaz beda Ustaz? Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kata Allah apa? Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ini dalam surat Ali Imran ayat 19. Surat apa? Ali Imran ayat 19. Bahkan di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Apa ayatnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 85. Kalau tadi berapa? 19. Yang ini 85. Maka nanti silakan bisa dibuka di dalam Al-Qur'an. Ini berlaku kapan? Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Ustaz? Kenapa setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW agama sebelum beliau tidak lagi diterima? Kenapa? Karena beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Artinya apa? Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW membawa agama Islam, agama selain Islam sudah expire. Sudah expire. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. Setelah aku diutus, kata Nabi, setelah aku diutus, seandainya di muka bumi ini ada orang Yahudi dan Nasrani sudah tahu kalau aku diutus, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. Kok kemudian dia mati sebelum beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alias tidak masuk Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan pasti orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Terus bagaimana kita menyikapi mereka? Ini lain masalah. Sekarang kita lagi bicara masalah siapa ahlul kitab yang mukmin, siapa yang kafir. Kalau masalah menyikapinya itu nanti ada pembahasan khusus. Kita punya tetangga non muslim, tidak mengapa kita berbuat baik secara lahiriah kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dan tidak memerangi kalian. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga Nasrani misalnya, kemudian kita punya masakan, kita bagi mereka, boleh enggak? Boleh. Dia tertimpa musibah, rumahnya kejatuhan pohon misalnya. Boleh enggak kita bantu? Boleh. Kita jadi hakim misalnya. Kemudian klien kita atau si ada Nasrani, ada Muslim. Yang benar si Nasrani, Muslimnya yang salah misalnya. Misalnya Muslim nyerobot tanahnya apa? Nasrani. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi siapa wong Islam orang tahu salah. Orang Islam menyerobot tanahnya Nasrani misalnya. Kemudian kita jadi hakim. Kitanya Muslim. Siapa yang kita katakan benar? Nasrani. Kenapa? Karena kita disuruh berbuat adil kepada siapapun juga. Sampai pun kepada orang kafir, kita enggak boleh berbuat zalim. Wah, berarti Islam gue Masya Allah. Iya, Masya Allah. Mulanya sinau Islam yang benar. Jadi tahu, makanya sebagian orang khawatir, wah nanti gimana kalau misalnya diterapkan syariat Islam. Enggak usah takut. Penerapan syariat Islam dari dulu ya selalu menegakkan keadilan. Selalu menegakkan keadilan. Walaupun bersama atau menjadi pemerintah buat orang-orang minoritas sekalipun. Coba cari di dalam sejarah zamannya Umar Ibn Khattab, zamannya Umar Ibn Abdul Aziz, zamannya Harun Ar-Rashid. Para khalifah kaum muslimin yang hebat-hebat itu. Ketika kaum muslimin yang berkuasa, minoritas menjadi rakyat, gak pernah didzalimi. Bahkan pernah suatu saat di antara khalifah sampai mengalahkan perkaranya seorang gubernur muslim yang menyerobot tanahnya seorang Yahudi miskin. Hebat apa enggak? Gubernur kalah. Ketika sengketa sama orang Yahudi, Yahudi ini kere. Karena gubernurnya menyerobot tanahnya Yahudi. Kalah kasusnya. Tapi sebaliknya, kita melihat di dalam sejarah, seringkali kalau yang berkuasa non-muslim, kaum muslimin menjadi minoritas, seringkali apa? Tertindas. Contohnya banyak. Di Filipina contohnya. Ya, di mana lagi? Di Myanmar. Di mana lagi? Hah? Di mana? Afrika Tengah. Lupa saya. Pokoknya yang kelihatan sekali itu di Myanmar, suku apa namanya? Rohingya, kemudian di mana di Palestina, di mana? Filipina, orang-orang mana? Moro, ya. Itulah kenyataannya. Makanya tidak perlu pobi dengan istilah syariat Islam. Jadi, saya ulangi, Ahlul Kitab, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Mukmin apa kafir? Ada yang mukmin, ada yang kafir. Siapa yang mukmin? Orang yang setia dengan ajaran agama mereka sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti yang kafir, yang enggak setia dan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kedua. Terakhir apa? Musyrik. Terakhir musyrik. Pertanyaannya, musyrik ini pelaku apa perbuatan? Musyrik pelaku atau perbuatan? Pelaku atau perbuatan? Pelaku. Perbuatannya apa namanya? Syirik. Ya. Musyrik itu pelaku syirik. Nama perbuatannya ya syirik. Perhatikan ya, yang kita maksud syirik pakai S-Y. Udu apa? Udu syirik. Next syirik apa? Iri. Mulanya jangan dikeliru. Oh, wong syirik. Udu wong syirik, mas. Wong syirik. Pelaku kesyirikan. Wah, nyembah-nyembah kuburan itu namanya syirik. Loh, itu syirik mas gue jenengan nih. Itu namanya syirik. Kok aja sok syirik karonyong ya? Itu syirik mas, syirik. Tapi ini di bahasa Indonesia. Ya, syirik, syirik yang dalam arti apa tadi? Iri dan dengki itu bahasa Indonesia. Bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Syirik, apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ya, kalau misalnya kita sudah tahu prinsip agama kita bahwa yang namanya ibadah itu adalah harus mukhlisina lahuddin, harus hanya untuk Allah saja, Kalau kita sudah tahu seperti itu, berarti kalau misalnya kita kok punya sesembahan lain selain Allah, berarti itu kita sudah terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Misalnya ada orang sholat, sholatnya lillahi ta'ala, alhamdulillah, bagus. Tapi di dalam ibadah yang lain, dia berkurban nyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul. Berarti orang yang seperti ini, dia sesembahannya berapa? Dua. Kalau sholat nyembahnya Allah, kalau pas lagi kurban nyembelih, itu sembahannya adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Nah, ini contohnya menyekutukan. Menyekutukan itu awalnya satu ditambahi maning, itu namanya sekutu. Sekutu itu adalah ganda. Ganda. Kalau tauhid cuma berapa? Satu. Nah, ini hati-hati, ini namanya musyrik. Jadi syirik itu perbuatan pelakunya namanya musyrik. Musyrik ini mukmin apa kafir? Musyrik ini mukmin apa kafir? Mukmin apa kafir? Orang kaya mau. Ahlul kitab tadi kan ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, musyrik ini ada yang mukmin, ada yang kafir enggak? Iya. Nek ana sing ngomong iya kebangetan. Jenenge be musyrik. Musyrik ki orang sing mukmin. Syirik itu adalah menghancurkan keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65. Dalam apa? Surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya engkau melakukan syirik, maka amalanmu akan hancur." Nah, kalau amalannya sudah habis, bis, persik, orang tersisa, mukmin bukan? Enggak. Kalau mukmin itu masih ada apanya? Sisanya, walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit, dalam hadis disebutkan, yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, akan keluar dari neraka nanti orang-orang yang keimanannya masih ada walaupun cuma sebesar semut kecil, sebesar debu. Walaupun cuma sebesar debu, kalau masih ada imannya cuma sebesar debu, ini masih bisa mlebu surga. Nah, kalau orang musyrik leduge orang nanak, resik, habis semuanya. Kalau kayak gini bukan mukmin, ini pasti kafir. Makanya di dalam ayat lain lebih ditegaskan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 72. Kalau tadi surat apa? Az-Zumar ayat 65. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan untuknya surga. Siapa yang mengharamkan? Gak halal masuk surga. Berarti kalau gak halal masuk surga kemana? Wa ma'wahun nar. Kembalinya ke neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, tidak ada yang bisa nolong sedikit pun. Tidak ada yang bisa nolong. Kalau mukmin, walaupun cuma apa? Sebesar debu, masih ada peluang untuk ditolong. Dengan syafaat, dengan macam-macam, masih bisa. Tapi kalau orang kafir, tidak. Orang musyrik, tidak. Wah, berarti kayak gue mukminnya imannya sedikit baik, ora apa-apa Ustaz. Yang ngono nek arep nyicipi neraka. Silakan kalau ingin nyicipi neraka. Orang-orang yang imannya sedikit-sedikit itu, memang mereka ada peluang masuk ke mana? Surga. Tapi mampir di situ gue, mampir ke neraka. Na'udzubillahi min. Berarti kita di depan kita ada berapa istilah? tiga istilah. Yang pertama kafir. Apa artinya tadi? Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Mukmin apa kafir? Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kemudian yang ketiga, musyrik. Siapa musyrik? Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin apa kafir? Toh? Ya, kafir toh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita akan kupas insyaallah lanjutannya. Ini sekedar pengenalan istilah-istilahnya saja. Dengan harapan setelah kita faham istilahnya, nanti kita bisa mudah di dalam memahami penafsiran yang akan kita bawakan. Untuk tanya jawab insyaallah kita undur setelah isya dengan izin Allah Azza wa Jal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi ketika saya menyampaikan tentang bahwa ahlul kitab itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kafir adalah mereka yang tetap memegang agamanya setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Tadi saya kelepasan mengatakan bahwa setelah wafatnya Nabi Musa dan setelah wafatnya Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Beliau hanya diangkat. Diangkat ke atas. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Jadi kelepasan bukan wafat, tapi diangkat ke langit. Berikutnya sebelum kita jawab pertanyaan, ada permohonan doa, permintaan doa salah satu anak dari jamaah pengajian kita, yaitu Pak Udin di Bojonegara, putranya yang atau putrinya yang masih kelas 3 SD, namanya Ayah, akan dioperasi kanker otak. Akan dioperasi kanker otak. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera menyembuhkan beliau dan tidak menyisakan penyakit untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfi aya anta ash-shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أيا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أيا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pertanyaan yang pertama tentang adab kepada ahli kitab yang tadi telah dibahas, apakah sekarang masih berlaku? Ya masih. Kenapa tidak berlaku? Kenapa tidak berlaku? Tetap berlaku. Kapan dan dimanapun tetap berlaku. Mungkin maksudnya tadi pernikahan gitu ya, sembelihan, berlaku. Masih tetap berlaku. Ustaz, bila seorang menabrak kucing lalu mengadakan selamatan untuk menghindari sial, apakah termasuk musyrik? Nek nabanguk, nek nabar wong selamatan orang. Hah? Nek nabrak wedhus ayam selamatan apa orang? Pertama, ini adalah termasuk khurafat. Ini termasuk apa? Khurafat. Khurafat itu ya semacam bau-bau mitos gitu ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada sumbernya dari ajaran Islam. Ya. Jadi nabrak kucing, kalau itu tidak disengaja, ya namanya orang tidak disengaja, ya tidak berdosa. Tidak berdosa. Nabrak orang saja kalau tidak sengaja enggak berdosa, apalagi nabrak kucing. Kalau disengaja baru berdosa. Kalau berdosa berarti banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadakan selamatan. Nah, sekarang hukumnya bagaimana? Kalau sampai meyakini bahwa yang menyebabkan dia sial itu kucing tersebut, nah ini sudah berarti meyakini adanya kekuatan gaib lain selain kekuatan Allah, dan ini bisa masuk dalam kategori syirik. Ya. Tapi kalau sekedar hanya ikut-ikutan saja tanpa meyakini itu, ya mungkin tidak masuk syirik akbar. Tapi harus ditinggalkan yang seperti itu. Ya, harus ditinggalkan karena itu tidak layak bagi seorang muslim memiliki keyakinan-keyakinan khurafat yang seperti tadi disebutkan. Ustaz, mohon penjelasannya, kondisi apa saja yang mewajibkan atau mensunnahkan kita untuk mandi? Banyak. Di antaranya wajib mandi kalau habis junub. Habis apa? Junub. Junub itu berarti mimpi basah atau berhubungan suami istri. Itu junub. Jadi junub itu mencakup orang yang mimpi basah sama apa? Mencakup juga orang yang berhubungan suami istri. Itu wajib mandi. Kemudian juga di antara wajib mandi kalau selesai haid. Kalau sudah selesai haid itu wajib mandi. Termasuk juga wajib mandi kalau selesai nifas. Selesai nifas. Adapun yang sunnah mandi, antara lain menurut sebagian ulama sebelum sholat Jumat. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan wajib mandi. Ada sebagian ulama mengatakan kalau mau Jumatan itu wajib mandi. Sebagian ulama yang lain mengatakan sunnah. Nang kantor aduh saya kepriwe Ustaz. Ya sanggup anduk. Aduh saya kepriwe sanggup anduk. Enggak ada, ya udah kalau enggak ada ya lain masalah. Bisa mandinya pas sebelum apa? Berangkat boleh. Kotor maning Ustaz. Jadi sebaiknya kalau memang tidak ada halangan sebaiknya mandi. Sebelum apa? Sebelum Jumatan. Juga di antara kondisi disunahkan mandi ketika berihram. Ketika apa? Berihram, siap-siap akan melakukan umroh dan haji. Ya. Dan masih ada yang lainnya. Bagaimana jika kita menemukan baju di tempat kontrakan? Saya menemukan baju itu pada tumpukan barang yang sudah tidak kepakai. Apakah jika saya memakai baju itu untuk beribadah, ibadah saya diterima atau tidak? Ini termasuk barang temuan. Termasuk barang temuan. Barang temuan sudah pernah kita jelaskan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya itu apakah barang temuan itu termasuk barang-barang yang kalau kehilangan orang yang punya itu akan merasa kehilangan sehingga dicari-cari, atau termasuk barang yang kalau kehilangan ya orangnya enggak kepikiran, ya silang ya wis gitu. Contoh misalnya duit misalnya. Nemu duit 500 perak padanya. Kira-kira nek wong kelangan 500 perak, bingung goleki apa ora. Contoh misalnya jenengan tadi masukkan di kantong ada duit 500 jujul apa gitu. Kemudian setelah itu panjenengan pulang pengajian tafsir, pulang kemana misalnya pengadegan misalnya atau kemana. Sampai ke pengadegan, loh 500 mundi ya. Kira-kira bali lagi apa enggak? Digoleki apa ora? Nanti kulitnya kebangetan lah. 500 perak, udah 500 ewu, 500 perak. Tapi lain halnya kalau misalnya duit yang gigel sing warnane abang 1000, kepikiran enggak? Pikiran, nek perlu dibaleni. Nah, sekarang kira-kira masuk yang mana? Kalau baju itu baju prediksi kita, anu baju wis bekas, ya. Kemudian anu warnane putih wis warnane berubah jadi coklat badannya. Dan kelihatannya merek-merek yang ya viral lah, yang biasa diobral-obral gitu ya. Kalau seperti itu ya insya Allah tidak dicari-cari. Tapi kalau misalnya bajunya baju mahal, kan ada sebagian baju harganya sampai 300 ribu, merek-merek terkenal, kan ada watch out, dan yang semisalnya gitu, itu kan baju-baju mahal gitu loh. Ya. Kalau kayak gitu ya biasanya itu dicari itu sama yang punya, apalagi nih Asiana apa nih? Bandrole. Wah, gue tahu sih koleksi gue. Sebaiknya jangan dipakai kalau seperti itu. Dititipkan saja sama ibu kontrakannya. Supaya nanti kalau misalnya dia nyari, ya gampang, tinggal ketemu sama ibu kontrakannya. Jadi tergantung jenis bajunya. Kalau misalnya baju itu ternyata baju haram, alias sudah tahu bajunya bagus, lo justru naik api kue ustaz, dinggo, naik ala yang moh. Nah, seandainya tetap dipakai saja, berarti itu namanya baju haram. Baju apa? Haram. Ketika orang sholat pakai baju haram, sah tidak sholatnya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Ada yang mengatakan sholatnya sah tapi dosa. Pendapat yang kedua insya Allah lebih kuat. Jadi sholatnya tetap sah dia, tapi dia dosa. Karena memakai sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin dari yang punya. Ustaz, di masjid kami ada salah satu jamaah yang apabila akan mulai sholat fardu sebelum takbiratul ihram, memulainya dengan membaca surat An-Nas. Apa dalilnya? Apa ada dalilnya? Setahu kami tidak ada dalilnya. Setahu kami tidak ada dalilnya. Bahkan sekedar ta'awud saja tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat Nabi SAW yang melihat langsung Nabi SAW sholat, mereka sudah merekam dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tidak ada gerak-gerik Nabi, bacaan Nabi yang tidak direkam dan disampaikan oleh sahabat kepada kita. Seluruhnya sudah disampaikan sama kita. Karena Nabi SAW itu sholat beserta para sahabat Nabi SAW itu sekitar 20-an tahun lebih. Setiap hari 5 kali dalam sehari minimal. Para sahabat itu memperhatikan, mematakan betul bagaimana cara Nabi SAW sholat. Ketika mereka ceritakan cara sholat Nabi SAW, kata mereka apa? Kana idza istaqbala al-qiblata kabbar. Bahwasanya Nabi SAW kalau sudah menghadap kiblat, beliau langsung takbir. Begitu menghadap kemana? Kiblat, Allahu Akbar. Berarti apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahu Akbar. Sebelum itu enggak ada. Enggak ta'awud, enggak bismillah, enggak an-nas, enggak al-falaq, enggak al-baqarah. Enggak. Al-baqarah sudah banget. Bok anak sing arep aja. Ya, kecuali kalau ngaji sebelumnya itu enggak masalah. Ini lagi bicara orang sudah berdiri menghadap kiblat. Para sahabat itu enggak mungkin sesuatu diucapkan oleh Nabi kemudian mereka tidak rekam itu. Yang kecil-kecil sekali saja mereka perhatikan. Contoh. Para sahabat itu memperhatikan Nabi SAW ketika membaca. Mereka tahu Nabi SAW membaca bagaimana. Padahal Nabi kan imam menghadap ke kiblat. Dari belakang kan gak melihat. Apalagi sholat-sholat yang sir. Sholat-sholat yang sir. Yaitu sholat duhur, sholat asar, kemudian rokaat ketiga, sholat maghrib, rokaat keempat, dan ketiga sholat isya. Bagaimana mereka para sahabat tahu Nabi ketika sholat itu beliau membaca? Kata para sahabat, dari gerakan jenggotnya Nabi SAW. Orang Arab itu jenggotnya apa? Lebat. Jadi lebat ke samping sama ke bawah. Nek dewek kan kon kene tok. Kalau Nabi itu dari sini, jenggotnya sudah dari sini kelihatan, melebar. Dari belakang itu gerak-gerak jenggotnya. Kelihatan jenggotnya apa? Gerak. Itu saja oleh para sahabat direkam. Bayangkan, cuma jenggot apa? Gerak-gerak direkam sama sahabat. Diingat-ingat kemudian dinukilkan kepada kita, diajarkan Nabi itu kalau salat gini. Enggak mungkin ada bacaan tertentu sebelum takbir ihram dibaca oleh Nabi kok dibiarkan enggak dinukil oleh para sahabat, enggak mungkin. Ketika para sahabat tidak menukil apa-apa, berarti memang tidak ada apa-apa. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Mengerjakan arba'in. Apabila kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi pada saat melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau kita melaksanakan di Purbalingga? Apakah juga harus dilaksanakan pada satu masjid atau bisa dilaksanakan beberapa masjid? Karena kemungkinan pas sedang perjalanan. Begini, arba'in itu maksudnya apa? Arba'in itu maksudnya 40 sholat atau 40 hari. Kalau yang dimaksud 40 sholat, hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadisnya itu sahih atau tidak? Dan itu khusus di Masjid Nabawi. Khusus di Masjid Nabawi. Ini tentang keutamaan yang 40 kali sholat. Ada sebagian ulama mendhaifkan, ada sebagian ulama menghasankan. Kalau yang dimaksud 40 hari sholat berjamaah, itu di semua masjid. Bukan cuma di Masjid Nabawi saja. Apa keutamaannya? Ini insya Allah sahih kalau yang 40 hari. Kata Nabi SAW, man salla arba'ina yawman salla fi jama'atin arba'ina yawman. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, la tafutu takbiratul ihram, ndak ketinggalan takbiratul ihram nya imam. Berapa hari? 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya siapa? Imam. Maksudnya kepriwe Ustaz orang ketinggalan? Maksudnya ketika imam Allahu Akbar, panjenengan sudah di mana? Berdiri di saf, berdiri. Berarti kalau imamnya Allahu Akbar, jenengan baru masuk pintu, enggak masuk kategori ini. Apa maning? Esinung umah. Orang lebu. Ya jelas seringnya mah, ya umahnya kan nang pinggir rumah, nang pinggir masjid. Tapi tetap enggak masuk. Ini kategorinya, syaratnya salat 40 hari berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Artinya ketika imam Allahu Akbar, kita sudah berdiri tenang di belakangnya imam. Selama 40 hari kata Nabi SAW, kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, dia akan dibebaskan dari api neraka. Keistimewaan yang kedua, dia dibebaskan dari sifat munafik. Gimana ganjarannya? Masya Allah apa orang? Masya Allah. Mulane ora gampang. Mulane ora gampang. Jajal sih. Ana sing wis 39 dina kur garis sedina dadakan kebelet. Lho itu kan manusiawi, mulane tangine sing gesik. Jadi kita harus punya apa? Harus punya prediksi. Sudah tahu kalau subuh biasanya kalau bangun-bangun pagi-pagi itu harus BAB, harus buang air besar. Kalau sudah kayak gitu, tahu kayak gitu, berarti jangan mepet bangunnya. Sudah tahu, oh saya punya alokasi waktu 5 menit. Sudah tahu punya alokasi rutin, itu sudah kegiatan rutin toh. Sudah rutinitas yang ma'ruf. Kalau sudah kayak gitu berarti, oh saya bangunnya 40 hari. Kalau itu di sembarang masjid, pindah-pindah masjidnya enggak apa-apa. Pindah-pindah masjidnya enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tidak putus. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.